Pagi deh, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, silakan. Kita harus lihat ya tujuannya apa dulu gitu. Jadi jangan ngikut-ngikutin orang. Karena tuh Indonesia tuh ya kalau dilihat dari harga propertinya ya rata-rata, ya, maksudnya si rata-ratain antara Singapura dan China dan beberapa negara lain itu masih tergolong di bawah rata-rata ya. Nah kita mau lihat tujuannya apa dulu, dan sampai itu kita diborong seperti saham perbankan, saham pertambangan, semua habis Bu jadi milik asing. Jadi tanda kutip itu lama-lama Indonesia bisa dibeli gitu. Jadi saya rasa tuh harus dilihat dulu tujuan utamanya apa. Terima kasih banyak Bu, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih juga Pak Dedi. Pak Billy, selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya, saya setuju dengan penelpon sebelumnya ya. Artinya memang kalau itu asing bisa beli sembarangan, itu kacau Mbak. Rakyat kita yang nggak punya itu makin nggak bisa beli rumah gitu loh. Tapi harus dengan term and condition dong. Dia mungkin boleh beli yang di St. Moritz atau mana, yang di Jakarta Selatan dengan harga misalnya 10M atau 20M ke atas, itu boleh gitu loh. Karena rakyat kecil juga nggak nyampe ke sana untuk beli. Jadi ada cara-caranya gitu loh. Dan semua harus terbuka, transparan. Jangan sampai beli dipersulit, mesti mau minta izin untuk beli aja mesti nyokok dulu. Nah ini yang paling penting. Jadi gak boleh semua properti diserahkan ke asing. Karena kalau di Singapura Anda beli yang segede kandang burung juga udah 3-4 miliar uang sini atau bisa 6 miliar malah. Makasih. Terima kasih kembali. Pak Harko, selamat pagi. Pagi. Silakan. Saya gak setuju nih sama properti, main asal ngomong aja begitu. Gak bisa dong. Kenapa properti ini, pengusaha properti pada ngomong begini? Karena untuk kelas atas ini properti ini udah stagnan, gimana udah turun. Jadi kan kalau jual properti kan kalau untuk yang level atas kan cuannya lebih gede. Kalau produksi yang menengah ke bawah kan kurang bagus untungnya, profitnya, karena tanah kan sekarang mahal. Ya itu urusannya mereka lah gitu loh. Pemerintah juga harus bijaksana dong, bikin peraturan yang benar gitu kan. Kalau semua nanti keran asing masuk properti di sini Indonesia, ya anak cucu kita nggak bisa beli rumah. Sedangkan Indonesia kan boleh dibilang bukan termasuk negara maju, kebutuhan papan itu masih sangat besar bagi kelas middle ke bawah. Jadi pengusaha properti jangan asal enak ngomong dong, jangan memikirkan kepentingan profit perusahaannya aja gitu loh. Nah pemerintah di sini berperan. Perkara Singapura, Marina Bay Sands, biarin aja orang Indonesia mau beli di sana. Kok bukan capital flight, itu kan mereka pakai duit yang dipakai di luar negeri. So what, nggak ada hubungannya. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohin sama pengusaha properti. Itu aja, makasih. Terima kasih kembali Pak Zainal, selamat pagi. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat yang kedua, ketiga, itu betul. Jadi pemerintah jangan mikirin bisnis kepentingan sebagian pedagang ini ya untuk jual ke luar. Efek dampak sosial mesti pikirkan. Singapura itu pembelinya paling banyak adalah orang Indonesia, orang Cina, mungkin Malaysia. Ya, jadi tidak bermasalah dari segi budaya segala macam, ya matching-matching aja. Tetapi contoh di Inggris ya, yang beli banyak orang Arab, masalah sosial sangat besar. Orang Arab kenapa? Ya lihat aja di jalan-jalan yang menimbulkan keributan, pakai mobil mewah, kebut-kebutan, buka pintu, nyalain kenceng-kenceng, diberitakan kelihatan itu. Menimbulkan masalah dengan pemerintah Inggris, masyarakat setempat adalah orang-orang Arab. Apakah kita mau seperti itu juga? Supaya kita belajar di negara-negara yang lain yang melakukan kesalahan, meningkatkan keuangan untuk dapat income, untuk sebagian orang menikmati akibatnya. Semua anak laki yang masih sebagian besar ini yang merasakan tidak enak kesenjangan sosial, yang dan yang lain-lain. Saya rasa belum saatnya lah Indonesia seperti itu. Saya rasa juga mesti gila-gila mau dijual kemana lahan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Terima kasih banyak Bu kesempatannya. Iya Pak Wahyu. Saya kira memang benar kok, pengusaha properti siapa aja sih, kita udah tahu lah. Jangan panjang emosi masyarakat mulu, karena masyarakat gak bisa beli. Jangan lagi dijual-jual sama orang asing. Orang Indonesia menang ke bawah gak bisa beli properti yang dibangun sekarang. Pemerintah juga mesti tahu. Revolusi loh lama-lama kalau terus begini. Karena itu susah. Harga 1 meter 15 juta, di mana bisa beli harga 10? Masih mudah ditular lagi, cerakah banget cari makannya sih. Terima kasih Bu, saya nggak setuju. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Pak Johan, selamat pagi. Pagi Bu. Ya. Sebaiknya saya bilang sih, jangan pernah dikasih kesempatan Bu. Nanti karena kalau kayak mobil murah bilangnya nanti dikontrol BBM. kenyataannya di lapangan tidak. Itu aja, Bu. Baik, Pak John. Pak Leo, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, silakan. Ya, saya pikir kok yang di luar-luar daerah gitu, dijual ke asing sih tidak masalah ya. Kita ketakutannya, ketakutan luar biasa gitu. Takutnya apa gitu, saya bingung juga. Kita beli beras, orang luar negeri juga jual beras ke kita. Pasti kita makan, kok kita takut gitu loh ya. Terima kasih. Pak Guntur, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silakan. Pemerintah harus punya tujuan yang jelas. Dia mau membebaskan properti dimiliki asing untuk tujuan apa gitu loh ya. Terus kemudian ada orang kita memiliki saham 30% dari pemilikan apa Marina Bay Sands, sorry, pemilik apartemen Marina Bay Sands, mungkin ya itu lagi, kita mesti sadar diri lah. Pemerintah itu kalau membuat sesuatu yang tegas, jelas, dan konsisten. Kalau enggak gitu ya negara kita hancur lagi dimainin sama orang-orang, sama broker-broker nanti gitu loh. Ya tolong deh pikirkan dulu deh, fundamental yang jelas, strategi yang jelas, struktur yang jelas, tujuan yang jelas. Jangan karena sesaat kepentingan politik atau kepentingan sesuatu, itu aja deh. Untuk semua hal, itu aja. Makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih kembali. Yang terakhir, Pak Stefan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Rohan, silakan. Ya, menurut saya begini. Kalau properti yang dijual itu untuk kepentingan bisnis, jadi bandar nanti properti dijual itu lagi membuat dikaryakan di Indonesia, membuat uang kembali lagi keluar, sebaiknya jangan. Gitu. Tapi kalau properti-properti seperti perumahan atau apa, itu nggak apa-apa. Nah, sebetulnya dengan nggak pakai aja juga cukup lah. Yang penting mengalir devisa ke Indonesia. Demikian opini saya. Terima kasih. Terima kasih kembali.